pemirsa, aku di sini ingin mengajak kalian bersenang-senang sama bersama-sama. Apa kalian sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Tetap kita harus berjuang lewati rintangan.